Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu. Mewujudkanmu meninggalkanku, ku merasa tak kehilangan cintamu yang terlalu. Moga silakan buat bos Tommy ya. Ingatkan ku padamu. akan kusimpan.